bagaimana cara mengqadha salat witir yang tertinggal. Kalau dia biasa melakukan salat witir lalu tertidur, maka boleh. Misalnya terbangun setelah azan, dia masih boleh melakukan witir. Ya, seperti yang disebutkan dari seingat saya Ibnu Mas'ud radhiyallahu an menyebutkan demikian. Atau misalnya dia ketika salat duha, ya, dia melakukan seperti sholat witirnya tapi digenapkan. Misalnya dia biasa witir 3 rakaat, sholat duhanya nanti 4 rakaat. Kalau biasa witir 5 rakaat, nanti sholat duhanya 6 rakaat. Ya.